pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudarun, berita pagi edisi hari ini Senin 11 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Bukhari gantikan Dasni Yuzar jadi Sekda Kuluk Semawe. Bupati Melabu potong TC PNS yang bolos besok. Wisatawan kunjungi Sabang membludak. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah telah menetapkan Bukhari AKS sebagai Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe, menggantikan Dasni Yuzar yang saat ini menjalani hukuman dalam perkara korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Lok Semawe. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Zulkifli Ahmad membenarkan jika Gubernur Aceh telah menetapkan Bukhari sebagai Sekdaku Lok Semawe. Sedangkan SK yang telah diteken Gubernur Aceh menurut Zulkifli memang tidak dikirim langsung ke Lok Semawe namun diberikan ke Bukhari. Untuk diketahui, kekosongan sekda terjadi di Lok Semawe berawal dari sekda lama Dasni Yuzar yang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun dalam perkara korupsi dana hibah pemerintah Aceh untuk Yayasan Cakradonya Lok Semawe. Wali Kota Lok Semawe, Suwaidi Yahya, mengakui jika SK pengangkatan Bukhari sebagai Sekdaku Lok Semawe telah diterima pihaknya, sehingga kini sedang dilakukan persiapan untuk proses pelantikan. Sejarlun Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan edaran bagi pegawai negeri sipil di wilayah itu yang mangkir atau bolos kerja akan dipotong TC sebesar 50%. Menurutnya, sidak dilakukan pasca lebaran Idul Fitri dan cuti bersama karena mulai Senin sudah kembali kerja seperti biasa. Sedangkan edaran untuk harus masuk kerja hari pertama bagi PNS telah disampaikan sebelum lebaran lalu. Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang mangkir kerja atau bolos berupa pemotongan TC sebesar 50%. Karena itu diharapkan PNS dapat kembali bekerja seperti biasa. Sudarlun, meski liburan lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah telah berakhir, namun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang hingga hari ini masih ramai. Begitu sebaliknya, pengunjung yang kembali setelah berliburan di Pulau Weh juga meningkat. Untuk mengatasi kelonjakan penumpang dan kendaraan, Jasa Pelayanan Kapal Lambat PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani penyeberangan Sabang Banda Aceh dan sebaliknya telah mendatangkan KMP Papuyu guna membantu KMP PRR dan KMP Tanjung Burang. Hari ini ribuan calon penumpang telah antri di depan loket berdesakan hingga beberapa jam di ruang tunggu demi untuk mendapatkan tiket pemberangkatan ke Ulele. Sementara ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terlihat telah mengantri di parkir pelabuhan menunggu giliran pemberangkatan. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan meski jumlah pengunjung yang datang ke Sabang tinggi, namun sejauh ini belum ada penumpang yang terlantar atau tertinggal. Sudarlun, nelayan di Kabupaten Aceh Singkil meminta instansi terkait menertibkan oknum yang masih menggunakan pukat tripang kolong. Alat tangkap tersebut disinyalir merusak ekosistem laut sebab hampir sama dengan pukat harimau. Dairi, nelayan setempat, mengatakan menggunakan pukat tripang, semua makhluk hidup yang ada di laut tersangkut jaring. Mulai dari ikan besar, kecil, hingga batu karang, dikarenakan sistem kerjanya yang menyapu dasar laut. Ia mengatakan nelayan lainnya menceritakan pelaku pukat tripang tidak hanya beraksi di laut. Mereka juga sebutnya sesekali memasang jaring di anak laut di kawasan Gosong Telaga Barat, Singkil Utara. Menurut informasi, Pukat Tripang beraksi pada malam hari agar tidak ada yang mengetahui. Kendati demikian, aksinya dapat terlacak sebab kerap mengenai jaring milik nelayan lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Ismet Taufik, mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tentang beroperasinya Pukat Tripang. Rencananya, sebut Ismet, dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah orang bersenjata telah menculik 3 orang warga negara Indonesia di wilayah perairan bagian timur negara bagian Sabah, Malaysia. Seperti dikutip kantor berita Reuters, 3 orang diculik oleh sejumlah orang bersenjata ketika kapal mereka berada di perairan lepas sekitar 8 mil dari pantai negara bagian Sabah Sabtu malam. Kepolisian Laut Malaysia mengatakan kelompok bersenjata yang menggunakan kapal menculik 3 orang dari 7 awak kapal. Belum diketahui secara persis siapa pelaku penculikan, namun ini adalah kejadian penculikan kesekian kalinya yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok yang diduga terhubung dengan kelompok militan Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan. Sudarlun, protes terkait penembakan 5 anggota polisi terus berlanjut di sejumlah kota di Amerika Serikat, walaupun Presiden Obama telah menghimbau agar bangsanya bersatu. Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai dan mereka meneriakan Black Lives Matter dan Hands Up, Don't Shoot. Namun demikian, demonstrasi di Baton Rouge di Louisiana dan St. Paul di Minnesota, Amerika Serikat diwarnai bentrokan antara demonstrasi dan polisi. Sebelumnya, Presiden Obama membantah bahwa Amerika Serikat kembali terpecah seperti konflik rasial yang terjadi tahun 1960-an. Menyusul insiden penembakan 5 anggota polisi. Kemarin Presiden Barack Obama mengatakan bahwa bangsa Amerika Serikat tidak terbagi seperti yang dikesankan setelah kasus penembakan yang melibatkan seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 11 Juli 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.